kalimat itu. Jadi istilah-istilah kalau saya bukan kalimat itu berarti kata. Kutip Pak ya. Ini kata ya. Sedangkan kalau saya bilang jumlah, ini kalimat. So, jumlah itu kalimat itu. Di dalam ajrumnya kemarin kita sudah masih ingat berapa macam kalimat kata dalam bahasa Arab. Ada tiga. Is, ismun, dua, nun, tiga, harfun. Ciri-ciri nyata nanti dilihat lagi. Nah dari kata-kata ini, isim, fi'il, atau nun, kita membuat kalimat yang disebut jumlah. Kita membuat kalimat. Jadi jumlah yang namanya jumlah, kalau kita sudah bikin kalimat, gak lepas dari ini. Gak ada yang keempat, tidak ada yang keempat. Semua kata yang ada dalam bahasa dan jutaan itu bisa dikembalikan ke sini aja. Gak usah pikirin yang lain. Isim, fi'il, huruf. Baca Al-Quran ini isim, fi'il, atau huruf. Itu aja. Pilihannya hanya ABC. Gak ada di keempat. Nah, dari kata-kata ini kita susun jumlah. Nah, jumlah ini, kalimat ini, strukturnya hanya dua. Gak ada yang ketiga. Ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini yaitu mubtada tambah khobar. Ya, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini fi'lun tambah fa'ilun. Hanya itu. Gak ada jumlah, jadi jumlah yang ketiga gak ada. Jadi sebanyak-banyaknya kalimat yang dibuat itu ya gak lepas dari. Kalau kalimat itu ngambil dari isim dan fa'il itu ya? Yang mana? Yang mana? Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini? Ismiyah. Iya. Isim, fi'il gitu maksudnya? Iya. Kenapa ini disebut ismiyah? Itu ininya. Kenapa seolah-olah isim ya? Ada hubungannya dengan ini. Karena diawali dengan isim. Awalnya isim. Kenapa ini disebut fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Fi'il. Ya, hurufnya apa? Hurufnya tar itu. Belajar, karena huruf ini lain lagi. Tapi dia bisa nanti di dalam. Cuman dia huruf ini nggak bisa jadi. Kan kalau di awal itu biasanya pokok kalimat. Nah huruf ini nggak bisa jadi pokok kalimat. Jadi itu aja. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, tuh. Sekarang, kembali ke nahwu. Kita sudah belajar istilah i'rab. Kembali lagi ke i'rab. Dari kata Arab. Arab itu artinya berubah. I'rab itu perubahan. Secara bahasa. Lalu secara istilah, i'rab itu apa? I'rab itu berubah-ubahnya ujung kata. Ya. Berubah-ubahnya ujung kata. Karena apa dia berubah-ubah? Ada sebabnya itu. Yang menyebabkan ujung kata itu berubah-ubah adalah fungsinya. Kalau bahasa kita jabatannya. Jabatan. Lah berubah apanya yang berubah ujungnya? Nah, kita juga sudah mempelajari kemarin bahwa perubahan kalau kita lihat ya dari Ada berapa macam irob itu? Ingat? Empat ya. Rofa, nasab, hafad atau jar, jazan. Nah itu perubahan yang dialami oleh kata-kata. Cuma bukan berarti ada kata yang bisa berubah empat kali, bukan begitu. Ini hanya jumlahnya secara keseluruhan, keadaan perubahan yang dialami oleh kata itu. Tetapi misalnya isim, kalau kita bicara perubahan isim dan fi'il, huruf jangan dibicarakan karena huruf ini tidak mengalami perubahan. Sebentar. Walaupun disebut bahasa Arab berubah-ubah, tapi ternyata kata-kata di dalam bahasa Arab tidak semuanya ujungnya bisa berubah-ubah. Sebagian besar yang bisa mengalami perubahan, dan itu ada di isim dan fi'ilnya pun hanya di fi'il mudhari ya. Fi'il madhi, fi'il amar enggak, jadi enggak berubah-ubah ujungnya itu, amannya. Jadi yang mengalami kata-kata yang berpeluang mengalami perubahan di ujungnya itu adalah isim dan fi'il mudhari. Wajah ya, tegaskan aja. Isim dan fi'il mudhari. Huruf enggak. Baku. Nah, kata-kata yang mengalami perubahan pada ujungnya itu disebut apa? Mu'rab. Ingat ya, mu'rab. Sedangkan kata-kata yang tidak mengalami perubahan pada ujungnya disebut mab. Itu jadi mu'rab, mabni. Dan dapat dipastikan semua huruf ini adalah mabni. Fi'il hanya fi'il mudhari yang mu'rab, selain itu adalah mabni. Isim, terbagi dua nanti. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kebanyakan kalau isim ya, kebanyakan mu'rab. Kebanyakan. Kalaupun ada yang mabni, bisa dihafalkan. Bisa dihafal. Jadi, Rab ya. Rabun. Nas, nasbun, haf, dun atau jar, jarun ya, lahir, jaz, jazmun. Ini yang disebut. Nah, bagaimana yang ini? Isim. Isim akan mengalami rofa, akan mengalami nasab, akan mengalami jar atau hafad. Fi'il mudhari tadi akan mengalami rofa, akan mengalami nasab, akan mengalami jazam. Apa yang tidak dialami oleh isim? Jazam. Apa yang tidak dialami oleh fi'il? Berarti masing-masing tiga i'rab, tiga perubahan yang dialami oleh baik isim maupun fi'il. Tidak ada yang mengalami empat perubahan, tidak. Ya. Baik, lanjut. Masing-masing dari i'rab ini memiliki tanda yang disebut dengan alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Kan sampai di situ kadang-kadang saya enggak bisa tahu apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu hafal. Itu susah. Jadi langsung saja tanda, kita bicara tandanya dulu. Gak usah didefinisikan, tanda-tanda i'rab. Jadi kalau tanda i'rab, tanda rofa, tanda nasab, tanda hafad, atau tanda jazm, gitu aja. Tanda. Nah, tanda-tanda masing-masing irob ini ada tanda asli, ada tanda bukan asli, artinya wakil dia. Untuk rofa, tandanya apa? Tanda aslinya? Domma. Untuk nasab? Fathah. Untuk jar? Kasra. Untuk jazam? Sukun. Itu tanda asli. Tanda aslinya. Nah, selain tanda asli ini nanti ada lagi tanda-tanda yang lain. Bisa berupa huruf, bisa berupa syakal, harokat. Juga dilihat lagi nanti ininya ya. Sehingga perubahan, kalau ini kan harokat ini ya, bunyi. Perubahan yang dialami oleh kata-kata itu bisa perubahan harokat A, I, U, E. Ya, saya bisa juga perubahan huruf. Perubahan huruf. Contoh perubahan huruf ini nih. Misalnya muslimun. Perubahan anu dulu, harakat dulu. Muslimun, musliman, muslimin. Ujungnya ya, muslimun, musliman, muslimin itu ujungnya. Apa itu harokat kan? Nah, sekarang coba muslimun jadikan dua. Muslimani. Dua orang Islam. Itu kalau dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab atau jar, menjadi muslimaini. Maini, mani, alif nun, berubah menjadi maini, ya dan non. Itu bukan perubahan harokat, perubahan huruf. Muslimani, dua orang Islam, berubah menjadi muslimaini. Ani, aini. Kalau jamaah, apa jamaahnya muslimun? Muslimuna. Apa namanya bentuknya ini jamaah? Apa namanya? Jamaah peraturan. Jamaah muzakkar salim. Jamaah muzakkar salim, mu'una. Ini dalam keadaan ropa, ini baca una. Kalau dia ropa, una. Bukan doma. Beda gak? Kalau muslimun, musliman, muslimin kan harokat. Dirubah menjadi nasab dan apa? Muslimina. Una ina. Kari ani aini. Perubahan dulu. Jadi ya, kalau kita bicara irob nanti, perubahan yang dialami oleh ujung-ujung kata itu bisa perubahan harokat, dua, hanya dua, bisa perubahan huruf. Hanya dua, perubahan harokat atau perubahan huruf. Begini. Nah, kalau kata itu sudah berada dalam jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, itu harus bisa kita pastikan dalam keadaan apa? Rofa, nasab, afat, atau jazm. Ya, harus kita bisa pastikan dalam keadaan rofa, nasab, afat, jazam. Nah, cuma nanti kalau ada yang bertanya, apakah kalau suatu kata itu misalnya Rofek dia ya. Apakah harus pasti ada tandanya kalau Rofek? Pasti ada tandanya? Belum tentu. Kalau dia memang kata-kata itu mukrob, ini kan kalau kata-kata itu mukrob bisa pasti ada tandanya. Standar itu tandanya. Antaranya doma dan seterusnya. Karena ini hanya salah satu aja. Nanti lihat di bukunya lagi, apalagi bisa huruf waw, bisa huruf alif, bisa nun. Empat itu tandanya. Cuma satu yang haram. Kalau untuk yang mabdi, nggak bisa dicari tanda rofaknya. Kedudukannya doang sebagai rofak. Tapi tanda rofaknya nggak ada. Contohnya, ini kalimat sederhana. Haza kolamun. Sederhana banget. Semuanya tahu artinya. Haza kolamun. Artinya? Ini pena. Ini jumlah apa ini? Harus salah satu dari ini. Jumlah isminya. Berarti kalau jumlah isminya bisa dipastikan haza ini isim. Ya kan? Kan dimulai dengan isim tadi. Ini mubtada ya. Kalau ada mubtada, ada khobar. Ini khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu isim yang rofa atau dirofakkan. Isim yang dirofakkan yang datang sebelum khobar. Itu pada dasarnya gitu ya. Nah sekarang haza rofa kan? Karena mubtada itu harus rofa. Nah saya tanya, tanda rofaknya apa? Tanda rofak itu, ini doma, waw, wawun, alif, alif, nun. Nah itu kalau, itu karena mabni. Okay. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa haza, zaknya tepat tahan itu bisa dikatakan tanda rofak nggak? Oh bukan, karena mabdi. Itu tadi udah betul, yang namanya mabdi nggak ada tanda rof, nggak ada tanda rofnya. Bukan itu, hanya tanda rofak. Kebetulan aja itu rof. Kebetulan aja itu ada alif. Itu alifnya ya alif, alif huruf biasa. Bukan, ini bukan alif yang ini ya, bukan. Karena kalau alif yang ini Pak Dasani, alif yang ini nanti bisa berubah ini. Kalau yang namanya haza, coba pernah nggak haza ini dibaca haji, hazu, yang artinya ini? Nggak ada dalam Al-Quran haza yang artinya ini dibaca haji dan hazu. Nah, bukan alif ini. Alif ini adalah yang ini. Muslimani, pakai alif ya. Bisa berubah nggak ini? Bisa menjadi maini ya, nanti ya itu punyanya nasab dan punyanya jar. Jadi mubtada adalah isim yang dirofa ya, isim yang dirofa itu dia harus jadi. Yang namanya mubtada itu harus isim, fi'il nggak boleh jadi mubtada, harus rofa. Nah ini namanya isim, ini haza, haza, hazihi, zalika, tilka, isim apa namanya itu? Ingat, isim isya, isya roh, kata tunjuk. Nah nanti lebih ini lagi, kalau mau lebih lengkap lagi, yang pada dasarnya mubtada itu adalah isim ma'rifat. Nah gak usah, ma'rifatnya bukan ma'rifat tasawuf ya, ma'rifat nahwu ini beda ya. Makrifat itu pembagiannya nggak usah definisinya. Ada beberapa macam isim makrifat itu, bisa dia mabni, bisa dia mukrob. Nah di antara isim makrifat itu yang mabni adalah isim isyarat. Jadi haza, hazi, zalika, tilka, ulaika, haulai itu semuanya isim makrifat berupa isim isyarat dan bisa jadi mubtada memenuhi syarat yang mubtada. Cuma jangan dicari tanda rofaknya, tapi kedudukannya irobnya rofak ini. Cuma tandanya aja nggak ada karena dia mabni. Jadi kita bisa mencari tanda-tanda irob itu kalau itu mu'rob, kalau mabni udah. Dan kalau mabni rofak aja semua, nggak ada nasab, nggak ada. Ada. Ada juga. Ada. Ada. Inna. Misalnya ya. Inna haza contoh aja nih. Kolam. Karena ada in di sini. Inna haza kolam. Ini haza di sini udah enggak rofa di sini. Nasab ini karena inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan mubtada berubah menjadi namanya isim inna, tadinya mubtada ini. Ya kan? Dimasuki inna. Nah, dan isim inna ini harus nasab. Cuma di sini enggak kelihatan tanda nasabnya karena lagi-lagi mabni. Beda kalau saya bikin kalimat ya, begini, Pak. Ya, beda kalau saya bikin kalimat begini nih. Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Ini rofa. Kelihatan enggak tanda rofanya? Kelihatan ini. Karena ini mu'rob. Salah satu ciri mu'rob, isim itu mu'rob, dia bertanwin. Ya. Jadi kalau kata-kata itu bertanwin, itu pasti mengalami perubahan. Itu ciri-ciri salah satu ya ciri-cirinya. Bukan satu-satunya, bukan. Nah, kelihatan nih tanda rofaknya. Mubtada, rofak, dan kelihatan. Coba saya kejar lagi. Kenapa tanda rofaknya dhamma? Masih ingat? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu, kalau rofak, tandanya dhamma. Lihat lagi. Bukan Muhammadun saja, Aliyun. Jadi kalau misalnya ada, nah nggak usah pakai syakal, bisa dipastikan itu sudah aliyun bahasanya, karena dia mubtada. Ada di sini gini, misalnya, nah baca itu, Ahmadu, jangan dibaca Ahmada, Ahmadi. Nah, gitu ya. Nah ini, ya, jadi kalau mabdi memang begitu. Jadi kalau di Robi haza ismu inna mansubun. Kalau ini haza mubtadaun marfuun. Marfu ini rofa. Kalau ini in haza ismu inna mansub. Mansub. Karena ada inna. Nah sekarang ini. Kan ada tandanya Muhammadun nih. Sekarang masukin inna. Inna. Muhammadan. Ah. Oh, imun. Kelihatan enggak tanda nasabnya? Kelihatan fathah. Tanda asli dari nasab itu adalah fathah. Inna Muhammadan. Qol. Ganti Muhammadan ada Ali, Aliyan, Inna Aliyan, qol imun. Inna Aisyata, qol imatun. Misalkan itu inna Muhammadun itu mengurangi arti. Salah bukan mengurangi arti. Tapi arti? Salah. Kalimat itu salah secara tahu. Enggak usah bicara arti lagi. Salah itu. Coba dalam Al-Qur'an innallaha ma'as-sabirin. Coba rubah innallahu innallaha. Ya orang ulama tidak akan bertanya makna, enggak ada kalimat yang begitu. Kita aja. Innallaha ma'asabi inna rabbaka robba fadil mursal. Jadi kalau ada inna pasti fathah, bukan fathah, nasab. Nah, nesoknya tandanya apa? Baru dikejar ya. Jadi cari irobnya dulu, jangan langsung ke tanda. Setelah ketemu irob, baru tandanya apa? Itu dulu, langkahnya begitu. Jangan langsung fatahnya. Karena belum tentu juga, kalau ini nanti dimasukkan nih, sesungguhnya dua orang Islam itu berdiri. Bagaimana? Innal muslim. Innal muslim. Muslim. Maini. Ko. Imani. Kan entar apa dia? Coba nih. Al muslimah ini nasab, karena isi bina. Apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa ya? Karena apa bahasa Arabnya? Musan. Musan. Ini tadi apa jabatan ini? Khobar. Khobar ya. Haza kolamun. Tada khobar. Kolamun khobar. Khobar juga sama dengan tada. Ikrobnya juga rofa. Nah, karena ini kolamun mu'rob, kelihatan tanda rofaknya. Apa tanda rofaknya? Domba. Kenapa? Berapa ini umpannya? Mufra. Mufra. Nah, ini. Kalau sebelum dimasuki inna kan bacanya al almus limani ko i mani. Nah, ini mubtada, ini khobar. Baik mubtada maupun khobar kan rofa. Ini tanda rofanya alif. Ini juga tanda rofanya alif. Sama-sama alif. Kenapa? Karena musan musanna. Terus jadi inna, masuki inna. Innal muslimaini ko imani. Nah, pengaruh inna membuat mubtada menjadi nasab. Dan namanya bukan mubtada lagi di sini, nasob. Tapi isim inna namanya. Nasab meskipun tandanya ja memang tandanya kasrah itu tetap nasab. Ini memang tandanya kasrah ini. Oh iya. Ini iya. Kan mani perubahan yang dilihat. Kalau ninya kan enggak berubah nih kamu ini. Yang berubah apanya nih? Iya, mani, maini. Ninya enggak berubah. Tapi kan banyak i'rab itu yang berubah kan dia. Kayak gini nih, bukan nanya, tapi waw menjadi ya, muna, minna. Kalau itu pakai innamal ya'muru. Nah itu? Innamal. Masjid Allah nih itu. Kalau itu bukan inna, itu dua innama, beda inna saja dengan innama. Karena ada ma. Coba innamal mu'minuna, bukan innamal mu'minina kan? Kalau tapi kalau inna saja, kalau inna saja enggak pakai ma, pasti innal mu'minina. Inna sholat kan? Inna sholat kan? Inni sholat. Asalnya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dimasuki inna, inna sholata tanha anil fahsya'i. Isim inna itu masuk tandanya fathah, karena isim mufrad. As-sholata kan tunggal. Jangan kan as-sholawat. Ya, yang berubah yang dilihat. Nah, bentar nih. Ini namanya isim inna. Kalau ini tadi apa di sini jabatannya khobar. Nah, setelah ada inna ini bukan khobar semata, tapi namanya khobar inna. Khobar inna itu rofa, jadi sama dengan khobar mubtada. Gak ada perubahan kan? Ko imani tetap. Ko imani. Ko imani tetap. Tetap. Nah, ini contoh dasar aja ya. Jadi yang namanya mubtada karena terdiri dari isim, peluangnya isimnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau yang mu'rab ya kelihatan tanda mikrobnya, tanda marfuknya nanti. Tapi kalau yang mabni enggak ada. Ya, jadi yang namanya kata mabni itu tidak ada tanda mikrob. Tapi tetap disebut mikrobnya ini, tetapi tandanya enggak. Foto dulu. Minum dulu. Mantap. Ini kalau saya jelaskan ini sama orang yang belum pernah ini nggak bisa nggak nyambung. Ya karena sudah pernah tinggal reproduksi aja ingatannya. Coba. Ini hadza qalamun. Kalimat yang paling sederhana ya. Hadza qalamun. Saya ini dulu. Kalau dua pulpen. Hadani kolamani. Kalau membuat dua itu gampang. Kolamun munnya ujungnya dipathahkan tambah alif dan ni. Jadilah kolamani. Dua. Hadani kolamani. Hadani jabatannya sama. Cuma karena dia mabni, enggak usah dicari tanda i'rabnya. Tanda rofaknya enggak ada karena mabni. Kolamani dari kolamun. Jual menjadi kolamani. Tadi khobar apa? Rofak. Rofak juga. Apa tanda rofaknya? Ali. Kenapa Ali? Musanna atau tasnia. Musanna tasnia maknanya. Alif ini tandanya. Jadi di sini ini alif ini kan ada yang alif. Hazan. Yang harus kasih ini ya harganya. Hah? Harus kasih ini. Haza enggak boleh, harus jadi gini. Nah, saya tambahkan kaidahnya. Antara mubtada dan khobar itu harus klop, matching. Kongkot kalau bahasa Inggris. Matching. Matching dalam hal apa? Dalam hal jenis muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Haza qolamun, tidak boleh hazihi kolamun. Kalau mau pakai hazihi, ini juga harus perempuan. Hazihi saburatun. Misalnya ya. Hazihi saburatun. Hazihi mubtada marfu. Mabni, enggak ada tandanya. Tapi soal saburatun, tanda rofaknya? Domba. Saburatun. Kata mufrad. Nah, ini kan contohnya muzakkar. Nah ini, hazani kolamun. Apa jamaknya kolamani? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, karena ini jamaknya nggak bisa dibuat-buat. Jamak tafsir itu aklam. Tertentunya haza apa jamaknya haza? Sebenarnya jamaknya haza adalah ha ulai. Sebenarnya ya, tapi ha ulai enggak boleh masuk ke sini. Enggak bisa. Ini harus pakai hazihi. Loh, hazihi kan untuk perempuan, gitu kan ya kan? Untuk perempuan tunggal. Nah, tambah kaidahnya. kaidahnya. Kalau yang ditunjuk itu adalah jamak tapi dia ghairu akil, apa itu ghairu akil? Bukan orang, maka dia dianggap satu perempuan. Namanya ghairu akil. Jamak taksir ghairu akil. Tuh, kaidahnya begitu. Karena kalau memakai haula ini harus pakai jamak yang akil. Bukannya yang akil apa? Haza talibun. Talibun apa dia? Mahasiswa. Ini seorang mahasiswa. Nah, baru boleh pakai haula'i. Haula'i. Apa jamaknya talibun? Tolabatun. Haula'i tolabatun. Loh, kenapa gak pakai haji haula'i? Karena tolabatun ini jamak akil. Orang kan ini? Itu nanti ada ma'adun sedikit di sini. Maka kalau nanti baca Al-Qur'an Pak ya, ketemu haula'i. Haula'i. Nah, haula'i itu adalah jamak dari haza atau hazihi, hazihi. Dan pasti diikuti oleh jamak akil. Akil. Ya. Orang. Jadi tidak ada yang diikuti oleh benda. Benda yang bukan orang, pokoknya ghair akhirnya. Nah, ini juga maaf nih. Haula'i ini selamanya dibaca. Haula'i, tidak ada haula'u, haula'a. Dalam Al-Qur'an, coba cari, tidak ada. Karena maaf nih. Nah, cuma tetap karena dia mubtada, i'robnya adalah roh. Rofa, jangan tanya tanda. Karena dia mabni. Tapi tolabatun khobar ada enggak tanda rofaknya nih? Ya. Ada. Apa tanda rofaknya? Dhamma. Kenapa? Jamak taksir. Nah, kan jamak taksir tandanya memang dhamma. Sama dengan tunggal mufrad. Tun mun sama ya. Talibun bun tun. Ini mufrad, ini jamak. Hanya yang ini nih yang beda nih. Musanna tasbih. Ini kalau jamak taksir. Nah, kalau jamak muan muzakkar salim, muannats salim lain lagi. Nah, semuanya akan kita review lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak susah kan, kita nanti pelan-pelan. Nah, sekarang aja saya semua isim isyarat itu adalah mabdi. Nah, kan sudah tahu haza, hazihi, zalika, tilka, haula'i, ula'ika. Ya, kata tunjuk kan pernah saya suruh hafal huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ananu. Cuma 14 kok itu. Itu kata ganti, itu mabni semua itu. Kata ganti. Tambah dari isim isyarat. Iya, sudah berapa ya itu? Huruf, semua yang namanya huruf, huruf apa yang sudah kita pelajari? Huruf jar. Min, ila, an, ala. Bukan foko, itu zarab itu. Min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka. Semuanya mabdi. Nanti pelan-pelan. Nanti ada isim mausul. Allazi, allati, allazani, allatani, allazina, allati. Baca Al-Qur'an itu mabdi semua itu. Tapi cuy, ini mau ingat saya lupa melulu tuh kalau alif kalau apa kalau iya itu di ujung sama alif bengkok itu kemarin tuh gimana tuh kalau kalau dia alif bengkok karena bisa disambungin apa gimana gitu kan ada iya iya sama alif bengkok itu kan sama tuh. Nah itu ada kata-katanya kalau ketemu itu yang mana nih ini di luar nih ya di luar kalau ila itu kan ada iya tuh. Nah kaidahnya itu apa? Nah, itu apakah harusnya alif bengkok apa ya? Nah, kita tahu bahwa itu kemarin itu. Ini bukan iya ini. Itu alif bengkok. Alif bengkok. Ini. Kenapa alif bengkok itu kemarin itu? Kan? Ya kalau ada ya bukan ya bacanya ilai nanti. Enggak kita tahu bahwa ini harusnya alif bengkok, ini harusnya ya gitu. Ya, kalau alif bengkok itu tidak ada titiknya ini. Ya, tapi maksudnya kalau ya itu bisa bersambung apa gimana gitu loh. Kalau alif itu huruf rusak atau mati apa gimana. Contohnya gimana? Contohnya coba. Yang menurut Pak Mahmud, ya. Enggak, kaidahnya aja misalkan yang lupa itu ini kita tahu ini huruf bengkok. Nah, tandanya harus huruf bengkok itu kata-kata ini enggak bisa makhluk seperti itu Pak Kiai jelasin kata-kata ini enggak bisa disambung apa enggak apa gitu. Apa contohnya? Ada yang bisa bantu yang lain saya ada kan itu sama antara ya kadang-kadang ya juga nggak ada titiknya kan nah rumahnya ya, gitu ya kita tahu bahwa ini ya bahwa ini alif ini bukan ya nah itu apa dipakai ya apa dipakai alif kalau itu saya memang sudah kebiasaan kita ya harus banyak membaca itu salah ya. Satu kemarin tuh ada kaidahnya ya? Iya, apa kaidah? Coba contoh kata-katanya. Saya menjelaskan apa? Kalau iya itu kan ini fi'il atau apa? Kata fi'il atau isim? Emang ada dua itu. Fi'il juga ada. Di fi'il ada. Oh, dia yardo misalnya. Mustasfa qodin misalnya ya. Nih. Al-Qod ini udah mana? Nih. Ini ya atau alif? Ya. Ya. Jadi kalau nanti ini bisa dibaca Al-Qodiyah. Tapi kalau ini Al-Mustasfa. Iya atau alif? Alif. Alif. Nah, itu kita tahu bahwa itu alif itu. Didahului oleh fathah. Didahului oleh fathah. Kalau didahului oleh kasrah. Ya. Ini tapi isim ya, kita bicara isim. Ini namanya isim. Isim mangkus, itu namanya isim maksur namanya. Didahului huruf apa tanda fathah. Kalau didahului fathah itu alif. Alif. Kalau didahului kasro itu ya. Itu namanya maksur mangkus. Ada tapi isim aja ya, isim. Kalau pi? Ya, jangan. Lain lagi ininya pembahasannya lain lagi. Kalau ini pajak panjang kan? Yang mana? Kalau yang ini pajak panjang. Kasro besok lupa lagi ingat ini. Ini atasnya. Yang ini baca kasro al-qadi, tapi kalau dalam panjang. Panjang kalau dia dalam keadaan roba dan Bapak dan jar, tapi kalau dalam keadaan nasab hidup ini menjadi Al-Qodiyah. Nah, ada pengaruhnya ini. Ya. Nantilah itu jangan terlalu selingan aja. Sabar, sabar. Yang penting di tadi yang review terus ya.